السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada seluruh jamaah Masjid Imam Ahmad bin Hanbal, seluruh pemirsa TV Roja dan Radio Roja, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bersyukur atas nikmat Islam, atas nikmat sunnah, dan juga nikmat diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah al-sunnah wal-jamaah, dan kita sudah masuk poin yang ke-79 dari syarah akidah al-sunnah wal-jamaah, poin yang ke-79. Al-sunnah wal-jamaah mengajak manusia kepada akhlak yang mulia dan amal-amal yang baik, serta melarang dari akhlak yang buruk. Jadi poin ke-79 dari akidah al-sunnah wal-jamaah, al-sunnah wal-jamaah mengajak manusia kepada akhlak yang mulia dan amal-amal yang baik, serta melarang dari akhlak yang buruk. Di antara ciri ahlu sunnah dan di antara ciri dakwah ahlu sunnah, yaitu mengajak manusia kepada akhlak yang mulia. Sebab Rasulullah SAW diutus untuk mengajak manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah saja, dan juga Rasul diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah saja, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, dan Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Yang pertama, bahwa Rasulullah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, itulah dakwah Rasulullah dan semua dakwah para anbiya war rusul alaihi musallatu wassalam, sebagaimana Allah firmankan dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul semua dakwahnya an i'budullaha, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhkanlah taghut. Jadi semua nabi, semua rasul alaihi wassalatu wassalam, dakwahnya mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, menunjukkan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah, dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Jadi wajib kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah karena diciptakannya manusia untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Jadi dakwah ini harus dimulai dengan tauhid, mengajak manusia kepada tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ini dakwah para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian menjauhkan segala macam perbuatan syirik, menjauhkan semua yang disembah selain Allah, dan kita berlepas diri dari setiap apa-apa yang disembah selain Allah dan kepada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Ini sikap yang dilakukan oleh para anbiya wa rusul, ada wala dan ada bara, dan ini sudah kita bahas dalam kitab ini, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, dakwah para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam mengajak umat ini untuk berakhlak yang mulia. Bagaimana akhlak mereka kepada Allah, bagaimana akhlak mereka kepada Rasul, bagaimana akhlak mereka terhadap diri mereka sendiri, bagaimana akhlak mereka kepada orang tua, kepada sanak kerabat, kepada keluarga, kepada tetangga, dan kepada umumnya kaum muslimin. Bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagaimana Nabi bersabda SAW, bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Dalam riwayat yang lain disebutkan, bu'istu li'utammima salihal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan. Berarti akhlak yang baik ini sudah ada pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang untuk menyempurnakan. Bu'istu li'utammim. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak sudah ada, Nabi datang untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sesungguhnya antara akhlak dengan akidah terdapat hubungan yang sangat kuat sekali. Karena akhlak yang baik sebagai bukti dari keimanan, dan akhlak yang buruk sebagai bukti atas lemahnya iman. Semakin sempurna akhlak seorang muslim, berarti semakin kuat imannya. Saya ulangi lagi dan antum perhatikan. Sesungguhnya antara akhlak dengan akidah terdapat hubungan yang sangat kuat sekali. Karena akhlak yang baik sebagai bukti dari keimanan, dan akhlak yang buruk sebagai bukti atas lemahnya iman. Semakin sempurna akhlak seorang muslim, berarti semakin kuat imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Kaum mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Dan yang paling baik di antara kalianlah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Ya, Nabi menyebutkan akmalul mu'mina iman ahsanul khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Sama dengan hadis yang lain, Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, maksudnya kepada istri dan anaknya, dan aku adalah orang paling baik kepada keluargaku. Hadis ini sahih dari Bukhari. Jadi orang mukmin yang sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Makanya kita harus berusaha bagaimana memperbaiki akhlak kita. Jadi akhlak yang baik adalah bagian daripada amal soleh yang dapat menambah keimanan dan memiliki bobot yang berat dalam timbangan. Orang yang memiliki akhlak yang mulia dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak yang baik adalah salah satu penyebab seorang untuk dapat masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, "Ma syai'un athqala fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan wa inna Allaha la yubghidul fahisyal badhi." Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat timbangannya. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat melainkan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dan sungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara keji dan kotor. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi, Ibn Hibban, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, dan Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Antum perhatikan di sini, Nabi menyebutkan ma syai'un athqala fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan. Tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat. Jadi tidak ada satu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat melainkan akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia ini mempunyai timbangan yang berat sekali. Nanti kita akan bahas tentang contoh-contoh akhlak yang mulia yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih dan juga perkataan para ulama salaf tentang masalah ini. Jadi orang kalau dia mempunyai akhlak yang mulia, itu timbangannya berat pada hari kiamat. Kalau dia berbuat baik kepada orang tuanya, dia berkata jujur, berkata benar, sering dia menolong orang dan yang lain, ini akhlak yang mulia. Dia mencegah gangguan daripada orang lain, ini akhlak yang mulia. Maka timbangannya berat pada hari kiamat. Dia mempunyai rasa malu, juga nanti kita akan bahas tentang malu, ini akhlak yang mulia. Bahkan semua agama punya akhlak, dan akhlak Islam ini malu. Kata Nabi, inna li kulli dinin khuluqa wa khuluqul Islam al-haya. Setiap agama punya akhlak, dan akhlak Islam ini malu. Timbangannya berat pada hari kiamat, orang-orang yang punya akhlak yang mulia, yang nanti kita akan bahas contohnya akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian disebutkan lagi, wa inna Allah la yabghidul fahisha al-badi. Sesungguhnya Allah membenci orang yang mulutnya kotor, mulutnya jorok, mulutnya kasar. Allah enggak senang. Maka akhlak yang mulia itu dia berkata baik, dia berkata lemah lembut, dia berkata jujur. Ini akhlak yang mulia. Dia tidak berbohong. Tapi orang yang perkataannya kasar, keji, kotor, jorok, ini Allah benci. Wa inna Allah la yubghidul fahishal badi. Sesungguhnya Allah membenci orang yang suka berbicara keji dan kotor. Nabi juga selalu bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majlisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling aku cintai di antara kalian, yang paling dekat majlisnya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Tirmizi mengatakan hadis ini hasan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi orang yang paling dekat, yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian Nabi SAW pernah ditanya tentang yang paling banyak memasukkan manusia ke surga dan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Nabi menyebutkan bahwa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga yaitu dua. Yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua akhlak yang mulia. Yang paling banyak masukkan manusia ke neraka juga dua. Yang pertama mulut, yang kedua kemaluan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Dan hadis ini hasan sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak memasukkan manusia ke surga takwa kepada Allah. Yang kedua husnul khuluq, takwa Allah wa husnul khuluq. Yang antum perhatikan, kalau disebutkan tentang takwa kepada Allah dan husnul khuluq bersamaan, bahwa yang dimaksud dengan takwa kepada Allah hubungan manusia dengan Allah. Yang dimaksud dengan husnul khuluq hubungan manusia dengan manusia. Tapi kalau disebutkan satu saja, takwa kepada Allah mencakup semuanya. Hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Kalau disebutkan dalam ayat atau hadis, atau disebutkan dalam hadis tentang akhlak yang mulia, yang dimaksud hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Sama seperti Islam dan iman. Kalau disebutkan Islam saja, berarti mencakup arkanul iman dan arkanul Islam. Kalau disebutkan iman saja, mencakup arkanul Islam. Tapi kalau disebutkan bersamaan antara Islam dan iman, berarti iman berkaitan dengan hati, artinya amal-amal hati, adapun Islam berkaitan dengan amal-amal yang zahir. Sama dengan takwa dan husnul khuluq. Kalau disebutkan bersamaan takwa dan akhlak yang mulia, berarti takwa berkaitan hubungan manusia dengan Allah. Bagaimana dia mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Bagaimana dia melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Dan yang lainnya. Ini takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun husnul khuluq berkaitan hubungan manusia dengan manusia. Bagaimana dia dengan orang tuanya. Bagaimana akhlaknya dia dengan orang tuanya. Bagaimana akhlaknya dia dengan istrinya, bagaimana akhlaknya dia dengan suaminya, bagaimana akhlaknya dia dengan anak-anaknya, bagaimana akhlaknya dia dengan sanak kerabat, dengan tetangga, dan kaum muslimin yang lainnya. Hubungan manusia dengan manusia. Dia harus mempunyai akhlak yang mulia. Dan Nabi SAW bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan dalam kalian bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Disuruh kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Tunjukkan akhlak yang mulia. Dan itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah memuji tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di akhlak, di atas akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang paling mulia ya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka setiap mu'min dan mu'minah dia berusaha bagaimana berakhlak yang mulia, memperbaiki akhlaknya. Jadi harus kita mempunyai akhlak yang mulia. Di sini disebutkan yang paling banyak masukan manusia ke neraka dua. Kalau tadi surga, kemudian yang kedua yang masukkan manusia ke neraka dua. Pertama mulut, yang kedua kemaluan. Mulut dalam artian dia berbicara yang kotor, yang jorok, berkata bohong, menggibah, memfitnah, melaknat, mencaci maki, menuduh, dan yang lainnya. Ratusan dosa yang dilakukan oleh mulut ini. Makanya kata Nabi SAW, Nabi bersabda SAW, aktsaru khataya bani Adam fi lisanihi. Aktsaru khataya bani Adam fi lisanihi. Kebanyakan dosanya anak Adam itu ada di lisannya, di mulutnya. Makanya disuruh untuk berkata yang baik. Wa qulu lin-nasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Yang kedua kemaluan. Itu ya berzina, melakukan homo atau yang lainnya. Ini perbuatan yang tercela, perbuatan yang hina, perbuatan yang kotor, perbuatan yang jorok dan akhlak dan moral yang rusak. Yaitu berzina atau melakukan perbuatan homo. Dan Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina, karena zina itu merupakan perbuatan yang keji dan dosa besar dan sejelek-jelek jalan. Jadi kita kembali kepada di sini bahwa yang paling banyak masukkan manusia ke surga akhlak yang mulia, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dan yang paling banyak memasukkan neraka mulut dan kemaluan. Makanya Ahlussunnah memerintahkan kita untuk berbuat baik, mempunyai akhlak yang mulia, berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, artinya sanak kerabat, berbuat baik kepada sanak kerabat, menyambung silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil dan yang lainnya. Dan Ahlus Sunnah melarang dari berbuat sombong. Ini akhlak yang jelek, sombong, angkuh, zalim dan yang lainnya. Dan mereka Ahlus Sunnah memerintahkan untuk berakhlak yang mulia dan melarang dari akhlak yang hina. Al-Imam Abdullah Ibn al-Mubarak rahimahullah, seorang tabi'i, beliau ketika ditanya tentang husnul khuluq, akhlak yang mulia, beliau menjawab bahwa akhlak yang mulia itu bastul wajhi wa badlul ma'ruf wa kaful adha. Bahwa akhlak yang mulia, kata Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah, kata beliau, yang dikatakan husnul khuluq, akhlak yang mulia, bastul wajh wa badlul ma'ruf wa kaful adha. Jadi bastul wajh, mukanya ceria, mukanya ceria, dia senyum kepada orang, dia baik kepada orang. Kemudian badlul ma'ruf, dia berbuat yang ma'ruf, melakukan perbuatan yang baik. Seperti apa? Dia menolong orang, membantu orang, bersedekah, memberikan makan kepada orang, memberikan minum kepada orang, memudahkan urusan orang. Ini badlul ma'ruf. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Buat keluarga kita, buat sanak kerabat, dan buat kaum muslimin. Jangan menyulitkan manusia, mudahkan. Kalau kita memudahkan orang lain, Allah akan mudahkan urusan kita. Jangan sulitkan. Ada orang perlu bantuan dan kita ada mampu bantu. Ada orang pinjam kepada kita dan dia perlu pinjaman, kita berikan. Itu badlul ma'ruf. Ada orang kelaparan, kita berikan makan. Makanya Islam ini agama yang indah, betul-betul memperhatikan orang-orang yang lemah dan juga berbuat baik kepada sesama manusia. Badlul ma'ruf. Kemudian waqaful adza, mencegah gangguan. Jangan mengganggu orang lain, baik dengan lisan maupun dengan tangan. Jangan menulis tulisan yang jelek, yang tidak baik. Tahan. Kalau ada orang ingin mengganggu orang lain, kita tahan. Kita larang dari perbuatan yang demikian. Yaitu kaful adza, jangan mengganggu orang lain. Kalau kita enggak mau diganggu, jangan ganggu orang lain. Kalau kita enggak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Makanya itu perhatikan bahwa kita harus kaful adza, menahan gangguan, baik dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Kita harus tahan gangguan itu, jangan sampai ada orang mengganggu orang lain. Jadi kaful adza ini disebutkan oleh Abdullah Ibn Mubarak dan sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya. Jadi dikatakan husnul khuluq, yang dikatakan husnul khuluq bastul wajhi wa badlul ma'ruf wa kaful adza. Ini katakan akhlak yang mulia, yaitu mukanya ceria, senyum kepada orang, baik kepada orang, kemudian membantu orang lain, menolong orang lain, berbuat baik kepada orang, kemudian kaful adza, menahan gangguan, baik lisan, tulisan, atau tangan, atau yang lainnya. Pokoknya enggak boleh mengganggu orang lain. Makanya ketika ada orang yang mengganggu tetangganya, dikatakan dia orang tidak beriman, karena enggak boleh mengganggu. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jara. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, jangan dia ganggu tetangganya, baik dengan lisan, dengan tulisan, dengan SMS, dengan suara gaduh, suara yang keras, enggak boleh ganggu, enggak boleh. Kemudian ikhwan fil din, jazakumullah, kita lanjutkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah karimun yuhibbul karam wa ma'ani al-akhlaq wa yubghidu sifsafaha." Sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai. Jadi Allah itu Maha Pemurah, Maha Dermawan. Allah menyukai orang-orang yang dermawan dan akhlak yang mulia, serta membenci akhlak yang rendah dan hina. Artinya Allah itu karim, Allah itu dermawan, Allah itu pemurah. Yuhibbul karam, Allah menyukai kedermawanan. Allah menyukai orang-orang yang dermawan, orang-orang yang suka membantu orang lain, memberikan makan kepada orang, berbuat baik kepada orang. Ini karam, dermawan. Allah juga suka kepada ma'anil akhlak, akhlak yang mulia. Wa yubghidu sifsafa, dan Allah membenci akhlak yang rendah, yang hina. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Disahihkan oleh Imam Al-Hakim, disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahiha. Anda perhatikan di sini hadis ini. Allah itu karim dermawan. Jadi Allah menginfakkan, ya, dari mulai Allah menciptakan langit dan bumi itu sampai hari ini dan sampai hari kiamat, enggak ada yang kurang sedikit pun di sisi Allah Subhanallah. Enggak ada yang kurang. Sedangkan apa yang ada pada kita mesti akan berkurang, tapi di sisi Allah enggak akan kurang. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Apa yang ada pada kalian itu pasti habis, sedangkan yang di sisi Allah tidak akan habis. Jadi apa yang Allah berikan kepada semua di langit dan di bumi ini rezeki, enggak ada yang kurang di sisi Allah SWT. Terus diberikan oleh Allah. Setiap hari orang minta rezeki, setiap hari orang makan, setiap hari semua makhluk ini makan, diberikan semuanya oleh Allah, dan enggak ada yang kurang sedikit pun di sisi Allah SWT. Subhanallah. Allah itu karim, dermawan. Dan Allah juga maha pemurah. Maka disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Rahman. Di antara rahmannya Allah, Allah memberikan kepada semua makhluk ini semuanya, makanan, minuman, air, oksigen, segala macam diberikan, hatta kepada orang kafir. Itu rahmannya Allah. Maka Allah itu karim. Dan untuk orang yang beriman, Allah itu rahim. Wa kana bil mu'min rahima. Dan Allah kepada orang mukmin itu rahim. Kemudian yuhibbul karam, Allah senang kepada orang yang karim, dermawan. Makanya seorang mukmin enggak boleh dia itu bakhil, pelit, kikir, enggak boleh. Kalau dia mukmin, dia harus karam. Bab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u syuhhu wal imanu fi qalbi mu'min abada. Kata Nabi, tidak akan bertemu antara iman dengan kebakhilan di hati seorang mukmin selama-lamanya. Kalau dia orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, iman kepada yaumul akhir, maka dia enggak boleh bakhil, enggak boleh pelit, enggak boleh kikir. Dia harus dermawan. Apa yang ada pada dia, dia keluarkan. Enggak usah takut bahwa akan kurang, tidak. Apa yang kita sedekahkan, apa yang kita keluarkan, tidak akan berkurang. Bukan tidak berkurang, tidak akan berkurang. Dengan dasar hadis Nabi SAW, ma naqasat sadaqatun min malin. Tidak akan berkurang harta dengan sebab sedekah. Maka Nabi orang yang paling dermawan. Allah suka kepada dermawan. Allah yuhibbul karam. Allah suka kepada dermawanan. Maka di antara akhlak yang mulia, sebelum diutusin Nabi Muhammad SAW, di kalangan orang-orang Arab, orang Arab itu karam. Mereka dermawan. Ada tamu mereka hormati, ada makan mereka berikan, karam mereka. Makanya dipuji oleh Allah. Dan juga mereka berani, orang-orang Arab itu berani, enggak penakut, siap berperang dan siap mati mereka. Itu saja. Dan ini puji oleh Rasulullah SAW. Artinya akhlak, diantara akhlak yang mulia itu karam, diantara akhlak yang mulia saja. Maka Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak ini. Cuma mereka tidak beriman, kemudian diajak mereka untuk beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan yang lainnya. Jadi Allah mencintai orang yang karim, orang yang dermawan. Maka orang yang paling dermawan di muka bumi yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa maliyal akhlaq. Allah juga mencintai akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia. Seperti apa akhlak yang mulia? Secara umum ya tentang imannya kita kepada Allah, imannya kita kepada Rasul. Kemudian semangat kita dalam thalabul ilmi. Ini akhlak yang mulia. Jadi orang nuntut ilmu enggak boleh malas-malasan. Ada orang nuntut ilmu, datang ke majelis ilmu tapi tidur. Malas. Ini enggak boleh. Akhlak yang rendah itu, sifat malas itu akhlak yang rendah. Di sini disebutkan wa yubghidu sifsafah. Allah membenci akhlak yang rendah. Seperti apa akhlak yang rendah? Penakut, pemalas, bakhil, pelit, kikir. Itu akhlak yang rendah. Dan yang lainnya akhlak yang rendah. Makanya akhlak yang mulia itu seorang mukmin harus punya semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi dalam beribadah kepada Allah Taala. Semangat yang tinggi dalam dia melakukan amal-amal saleh. Semangat yang tinggi dalam dia menuntut ilmu. Semangat yang tinggi dalam dia berbuat kebajikan. Semangat yang tinggi dalam semua hal. Itu ma'ani al-akhlak, akhlak yang mulia. Gak boleh lemah, malas, dan yang lainnya gak boleh. Kemudian Allah membenci akhlak yang rendah. Akhlak yang rendah, ya tadi saya sebutkan, akhlak yang rendah itu pelit, kikir, bakhil, itu akhlak yang rendah. Malas, itu akhlak yang rendah. Gak ada semangat dalam ibadah, gak ada semangat untuk, ini akhlak yang rendah. Futur. Arti tadinya semangat, kemudian futur. Gak semangat lagi dalam ibadah. Ini akhlak yang rendah. Dalam Islam gak boleh. Seorang mukmin harus terus semangat dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu akhlak yang mulia yang dipuji oleh Allah dan dipuji oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhlak yang mulia ini akan meninggikan derajat seseorang di sisi Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqi darajat as-sa'imil qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik, dengan akhlaknya yang mulia, akan mencapai derajat orang yang puasa di siang hari dan sholat di tengah malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibn Hibban, dan Al-Hakim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Disahihkan oleh Al-Hakim, disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Jadi seorang mukmin dengan akhlaknya yang mulia, dia bisa mencapai derajat orang yang puasa, orang yang bangun tengah malam. Orang bertanya, di mana kelebihan orang yang puasa? Luar biasa. Puasa itu punya keutamanya besar. Begitu juga orang yang bangun tengah malam. Kok bisa melebihi, akhlak ini bisa melebihi itu semua? Kita lihat gitu. Ya, tentang akhlak yang mulia. Kita bicara yang tadi dulu. Contoh akhlak yang mulia punya sifat apa tadi? Al-karam. Dermawan. Sekarang dia melihat ada orang miskin, ada orang fakir, ada orang susah. Didatangi oleh dia. Dibantu, apa keperluannya dia? Di hari itu gak makan, gak punya makanan, kita berikan makanan. Dia susah. Jadi dia bermanfaat buat siapa? Buat dirinya, buat orang lain manfaat. Sedangkan tadi bicara soal puasa. Puasa ini untuk diri dia atau untuk orang lain? Untuk pribadi. Salat malam untuk pribadi dia sendiri. Tapi kalau sifat karom, tadi akhlak yang mulia itu, dia berkata yang baik, dia suka menolong orang, membantu orang lain, memberikan makan pada orang, bersedekah. Ini akhlak yang mulia. Dan gak boleh dihitung apa yang dia sedekahkan. Siang malam dia bersedekah. Ini manfaat. Makanya akhlaknya dia yang mulia ini, maka derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang berpuasa dan sholat malam. Karena orang yang puasa untuk dia sendiri, orang sholat malam untuk dia sendiri, orang yang itikaf untuk dia sendiri. Tapi orang yang jalan melihat orang-orang yang susah, membantu orang yang susah, dia derajatnya lebih tinggi. Maka Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, as-sa'i as-sa'i alal armanati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah. As-sa'i 'alal armalati, orang yang berjalan mendatangi janda-janda yang miskin dan orang-orang miskin, dia berjalan membantu mereka, menolong mereka, memperhatikan keadaan mereka, kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi seorang mukmin itu harus memperhatikan keadaan orang-orang yang susah. Kalau ada orang yang minta bantuan, ya dibantu. Jangan dia tutup pintu bantuan kepada orang. Ada orang yang pinjam, pinjamkan. Apa yang dia sanggup, pinjamkan. Ya tentunya gak semua orang minjam dia berikan seperti yang dia minta. seberapa yang dia bisa lakukan, lakukan. Kalau dia itu ada, kalau gak ada ya katakan gak ada. Tapi kalau ada, jangan disimpan. Arti keberadaan dia bermanfaat buat orang lain. Makanya derajatnya tinggi, akhlaknya mulia, dan dia ucapkan dengan kalimat yang baik. Kalau dia gak punya, dia ucapkan dengan kalimat yang baik. Jadi akhlak yang mulia juga dapat menambah umur, menjadikan rumah makmur. Jadi akhlak yang mulia menambah umur dan menjadikan rumah menjadi makmur. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa husnul khuluqi wa husnul jiwari ya'murani diyara wa yazidani fil a'mari." Akhlak yang baik, bertetangga yang baik, keduanya menjadikan rumah makmur dan menambah umur. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha dan sanadnya sahih. Dan harus kita perhatikan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling baik akhlaknya dari semua manusia. Allah memuji dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Begitu juga kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqa. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kalau Rasul akhlaknya mulia, ya diikut oleh istri-istrinya dan juga oleh para sahabatnya. Maka para sahabatlah orang yang paling baik akhlaknya. Di antara contoh akhlak yang mulia, di antara contoh ratusan bahkan ribuan akhlak yang mulia, di antara contohnya saya sebutkan di sini, ikhlas dalam ilmu dan amal serta takut dari riya. Ya, seorang mukmin, seorang mukminah, dia harus berusaha dalam dia beramal ikhlas karena Allah. Dalam dia menuntut ilmu harus ikhlas. Dalam dia belajar harus ikhlas. Dalam dia berdakwah dia harus ikhlas. Dalam dia mengajar harus ikhlas. Dalam dia menjadi imam harus ikhlas. Ketika dia bersedekah harus ikhlas. Ketika dia berbuat baik kepada orang lain ikhlas. Ikhlas dasar. Sebab syarat diterimanya ibadah dua. Syarat diterimanya ibadah dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Seorang mukmin dan mukminah harus berusaha bagaimana supaya ikhlas. Karena tanpa keikhlasan enggak akan diterima ibadah itu. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah untuk beribadah kecuali dengan ikhlas. Allah juga berfirman, "Fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Beribadah kalian kepada Allah dengan ikhlas semata-mata agamanya. Jadi beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dan kita akan diterima, akan dicatat, akan dihitung, akan diberikan ganjaran tergantung keikhlasan kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niatnya, dan seorang akan diberikan ganjaran tergantung dari apa yang dia niatkan. Kalau dia ikhlas akan diterima. Tapi kalau dia tidak ikhlas enggak akan diterima. Jadi harus dilihat dia ikhlas atau tidak. Dia melakukan sesuatu amalan ikhlas atau tidak. Mungkin harus penting. Maka ini masalah yang penting dan betul-betul harus betul kita perhatikan tentang masalah keikhlasan ini. Dan harus berusaha untuk ikhlas. Anda perhatikan, di ada seorang perawi Imam Bukhari, dia seorang ulama ahli hadis yang bernama Hisham Ad-Dustawi. Dia selalu menuntut ilmu syar'i. Dia seorang ulama perawi hadis di dalam Sahih Bukhari. Dia mengatakan, saya belum pernah mengatakan saya nuntut ilmu ini ikhlas karena Allah. Lalu dia sudah berusaha bagaimana menuntut ilmu dengan ikhlas. Tapi dia enggak mengatakan saya ini enggak pernah mengatakan saya nuntut ilmu ikhlas karena Allah. Tapi dia berusaha untuk ikhlas. Apa kata Imam Az-Zahabi? Komentar Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar Alamin Nubala. Kata Imam Az-Zahabi, wallahi wala ana, demi Allah saya pun juga demikian. Artinya saya enggak pernah mengatakan saya ini ikhlas karena Allah. Padahal dia sudah berusaha untuk ikhlas mata-mata karena Allah. Maka seorang mukmin, mukmin yang berusaha, karena sulit untuk melawan niat ini. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati." Tidak ada sesuatu yang paling berat atasku melainkan lawan niatku ini. Ya, niat itu betul-betul harus ikhlas karena Allah, semata-mata karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena ingin dipuji oleh manusia, bukan karena ingin disanjung oleh manusia, bukan juga karena ingin mencari dunia, bukan. Dan juga bukan untuk memamerkan kepada orang lain, riya enggak boleh. Jadi seorang yang beriman dia harus ikhlas karena Allah, dalam dia menuntut ilmu, dalam dia mengamalkan, dan juga dia berlindung kepada Allah dari sifat riya ini. Bahwa riya membatalkan amal dia. Kemudian yang kedua, jujur dalam segala hal dan menjauhkan dari sifat dusta. Jadi seorang mukmin dia harus jujur, berkata yang benar, enggak boleh dusta, enggak boleh bohong selama-lamanya. Maka Nabi adalah orang yang jujur, enggak pernah dusta. Seumur hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pernah dusta, enggak pernah bohong. Makanya perhatikan, jujur akan membawa kepada kebaikan. Jujur akan membawa kepada keberkahan. Jujur akan membawa ke surga. Sedangkan bohong, dusta akan membawa kepada kejelekan, membawa kepada keburukan, membawa kepada kejahatan, dan akan membawa manusia ke neraka. Anda perhatikan, di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuqtaba 'inda Allah siddiqa, wa iyyakum wal-kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur." وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يقتبى عند الله كذابا. Kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, selalu berkata benar, berkata jujur, bersikap jujur. Karena apa? Karena jujur, berkata benar akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Dan tetaplah senantiasa seorang itu selalu berkata benar, berkata jujur, sampai Allah menulis dia termasuk orang yang jujur. Dan jauhkan dari kalian dari setiap yang dusta, jauhkan dari kalian dari berbohong, berdusta. Karena apa? Bohong dan dusta itu akan membawa kepada kejelekan, keburukan, kejahatan. Dan keburukan, kejahatan, kejelekan akan membawa ke neraka. Dan tetaplah seorang selalu berdusta, selalu berbohong, sampai Allah tulis dia termasuk kadzab, tukang dusta, tukang bohong. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Jadi perhatikan, jujur ini berkata baik, berkata benar, ini dipuji oleh Allah dan dipuji oleh Rasulullah SAW. Bahkan Allah menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang beriman, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Siapa orang jujur? Yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa kunu ma'as-shadiqin. Dia akan berkata jujur, jangan bohong. Kemudian yang ketiga, dia ada contoh akhlak yang mulia, bersungguh-sungguh dalam menunaikan amanah dan tidak khianat. Tunaikan amanah, jangan khianat. Allah ini sudah menawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung, semuanya enggak mau terima dan takut. Amanah ini dipikul oleh manusia, tetapi manusia ini sangat zalim dan sangat bodoh. Allah berfirman di akhir-akhir surah Al-Ahzab, Allah berfirman, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Di surah Al-Ahzab ayat 72, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, gunung, semuanya tidak mau dan semuanya enggan, takut. Kemudian dipikul amanah ini oleh manusia. Sesungguhnya manusia ini sangat zalim dan sangat bodoh. Amalan yang dimaksud menurut penjelasan para mufassirin yaitu agama Islam ini. Mereka menafsirkan dengan ketaatan, ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini amanah. Jadi kita harus betul-betul menjunjung amanah. Secara umum agama Islam ini amanah buat kita. Kita wajib laksanakan secara kafah. Ini amanah. Kita sudah meluk agama Islam, ini amanah. Kita wajib laksanakan. Begitu juga kalau kita sebagai orang Islam, kita wajib menuntut ilmu. Ini amanah yang harus kita laksanakan. Karena kita sudah tahu menuntut ilmu hukumnya apa? Wajib. Talabul ilmi faridatul ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Laksanakan amanah ini. Kemudian juga mengamalkan Islam, taat kepada Rasul, ini amanah, jalankan. Begitu juga kita sebagai kepala rumah tangga, maka ini amanah, istri dan anak amanah, kita wajib jaga mereka, wajib mendidik mereka. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Ini amanah, kita wajib mendidik mereka di atas Islam yang benar. Yang ditinggalkan, yang dibiarkan mereka tidak tahu agama, dosa kepala rumah tangga itu. Kemudian juga kita diberikan amanah sebagai pimpinan. Kita kerja, kita usaha, kita dagang, ini amanah. Antum sebagai pegawai, itu amanah. Sebagai pegawai, antum sudah bikin perjanjian jam 8 masuk, jam 4 pulang, laksanakan amanah itu. Enggak boleh khianat. Itu amanah. Dan antum sudah punya janji. Ini termasuk janji dan juga amanah. Mungkin juga antum diberikan amanah sebagai pemimpin atau pimpinan di bidang apa aja, antum wajib mempunyai tanggung jawab. Akan ditanya Allah tanggung jawab kita sebagai pimpinan. Apakah pengurus masjid? Apakah dia pengurus yayasan? Apakah dia sebagai jabatannya di mana dia? Di kantor itu. Itu akan ditanya oleh Allah. Jadi amanah itu perhatikan. Begitu juga berkaitan dengan amanah masalah uang yang dititipkan kepada kita, itu juga amanah. Apakah itu uang masjid, uang yayasan, uang negara, untuk sebagai pegawai diberikan amanah sebagai kasir, atau apa saja uang yang masuk, itu harus ada laporannya. Dan kemana uang itu, dari mana datangnya dan kemana dihabiskan, akan ditanya oleh Allah. Ini amanah. Jadi kita sebagai bendahara umpamanya, ini amanah, harus jelas ini uangnya kemana. Akan ditanya oleh Allah kalau seandainya kita khianat itu. Berat. Sedikit aja yang kita ambil, itu hisabnya berat pada hari kiamat nanti. Dan ini fitnah. Makanya perhatikan, amanah itu luas maknanya. Makanya kita harus betul-betul perhatikan tentang masalah amanah ini. Dan tidak khianat. Karena khianat sifatnya siapa? Sifatnya orang munafik. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ayatul munafiki thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu tiga. Apabila dia berkata dusta, apabila berjanji menyalahi janji, apabila dia diberikan amanah khianat. Ini munafik. Tapi riwayat yang lain disebutkan, wa idza khasama fajar, apabila dia bertengkar mesti melewati batas. Ini orang munafik. Makanya perhatikan, kalau berkata harus jujur. Kalau dusta, ini sifat munafik. Kalau janji sama orang, penuhi janjinya. Perhatikan, kalau janji, penuhi janji. Jangan menyalahi janji. Apa aja bentuknya yang kita berjanji sama orang, kita akan datang. Atau juga ini juga peringatan gua kepada para dai, para ustaz. Kalau udah janji kepada orang, dia mau datang, mau ceramah, harus datang. Enggak boleh menyalahi janji. Enggak boleh khianat. Antum sudah janji dan orang sudah umumkan di mana-mana, antum enggak datang, enggak boleh. Dan itu bukan pekerjaan yang ringan. Orang sudah musyawarah sampai berkali-kali, sudah mengumpulkan orang, tiba-tiba enggak datang. Jawabannya enak, saya sakit. Enggak semudah itu. Orang sudah menguras tenaga, pikiran, bahkan juga mengeluarkan uang yang banyak untuk kedatangan kita, tiba-tiba kita gak datang gitu. Kecuali orang syari, gak mungkin kita datang. Memang kita terkapar sakit, gak mungkin kita berangkat. Itu jangan gampang-gampang menyalahi janji. Berat, nanti doakan kejelekan oleh orang. Karena orang-orang yang kita berjanji, yang sudah kumpulkan orang banyak, kemudian kita enggak datang, dia merasa dizolimi. Kalau dia berdoa, makbul doanya. Itu harus perhatikan itu. Jadi janji. Begitu juga kalau kita utang, bayar, udah janji tulis, kita berjanji sama orang, penuhi janji itu. Tanggal berapa, bulan apa, harus catat. Kemudian bayarkan. Jangan menyalahi janji. Ini akhlak Islam. Dan jangan juga khianat. Kemudian yang keempat, menjunjung tinggi hak-hak Allah dan Rasulnya. Menjunjung tinggi hak-hak Allah dan Rasulnya. Seperti apa hak Allah itu? Ya, hak Allah adalah mentauhidkannya. Ini hak Allah yang paling besar. Hak Allah al-ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang paling besar, hendaknya mereka beribadah kepada Allah dan mereka tidak boleh berbuat syirik. Ini hak Allah, wajib dipenuhi. Dari semua hak yang ada, yang pertama kali hak Allah dulu penuhi. Itu wajib beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhkan larangannya. Kemudian mensucikan Allah. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat-sifat Allah. Kita wajib memuliakan Allah. Enggak boleh kita mentakwil nama dan sifat Allah. Enggak boleh kita menyamakan dengan makhluknya. Enggak boleh kita mengingkarinya. Enggak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Dan ini sudah kita bahas di buku Syarah Aqidah di awal-awal ini. Tentang Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, Tauhid Asma wa Sifat. Sudah kita bahas di buku ini. Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian menjunjung hak Rasulullah. Rasulullah diutus oleh Allah SWT untuk diimani. Kita wajib beriman kepada Allah, wajib beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian kita wajib mentaati beliau. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk ditaati. Wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Kita wajib membenarkan semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita wajib beribadah kepada Allah menurut apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita wajib beribadah menurut apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gak boleh kita berbuat bid'ah. Gak boleh mengikuti hawa nafsu. Gak boleh mengadakan sesuatu yang berlawanan agama yang Nabi gak contohkan. Ini hak Rasulullah kita junjung. Kita wajib memuliakan beliau, membela beliau, membela sunnahnya, memuliakan istri-istrinya, memuliakan para sahabat. Ini hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita juga diperintahkan oleh Allah untuk selalu mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salawat. Sebab Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka adalah kalian bersalawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Jadi wahai orang beriman, adalah kalian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib memenuhi haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi banyak kaum muslimin yang tidak memenuhi haknya Rasulullah. Dengan apa? Dengan melecehkan beliau, tidak melaksanakan sunnahnya, atau mencela sahabat, atau yang lainnya. Kita wajib memuliakan beliau dengan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan kita wajib mencintai beliau lebih dari kecintaan kita kepada semua manusia. Sebab Nabi bersabda, La yu'minu adukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidu nasi ajmain. Tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dicintai daripada kecintaan dia kepada bapaknya, anaknya dan seluruh manusia. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik dan juga dari sahabat yang lainnya. Kemudian yang kelima, di antara contoh akhlak yang mulia, berusaha meninggalkan segala bentuk kemunafikan. Kita harus meninggalkan segala bentuk kemunafikan. Apa bentuk kemunafikan tadi yang saya sebutkan hadisnya? Apabila berkata dusta, apabila berjanji menyalahi janji, apabila dia bikin amanah khianat, apabila bertengkar melewati batas dan yang lainnya. Ini sifat-sifat nifak, banyak sifat-sifat munafik, banyak puluhan. Sifat munafik itu puluhan. Ya. Di antara sifat munafik apa lagi? Seperti kalau dipanggil sholat berjamaah enggak mau datang dia kalau sholat berjamaah. Dipanggil azan laki-laki ini yang wajib bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid. Kalau perempuan enggak wajib, perempuan di rumah. Azan dikumandangkan enggak mau datang ke masjid. Ini sifat munafik. enggak mau datang ke masjid. Kalau sholat malas-malasan, kalau sholat riya dia. Wa idza qamu ila shalati qamu kusala yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Jadi kalau mereka sholat malas, kalau mereka ibadah apa saja mesti riya. Dan mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Orang munafik enggak banyak berzikir mereka. Orang munafik juga punya sifat apa? Bakhil, pelit. Orang munafik itu. Dan masih banyak puluhan sifat munafik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara akhlak yang mulia, lembut hatinya. Orang yang beriman itu dia selalu ingat kepada mati, ingat kepada akhirat, takut kepada akhir kehidupan yang jelek, takut kepada su'ul khatimah. Makanya orang yang beriman itu selalu dia ingat kepada mati. Sebab Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk banyak ingat mati, bukan ingat dunia, bukan ingat harta. Suruh banyak mengingat mati dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Aqthiru dzikra hadzi min ladzat." Aqthiru dzikra hadzi min ladzat, kata Nabi. Dalam kalian banyak mengingat pemotong kelezatan, yaitu mati. Mati ini luar biasa banyak manfaatnya ingat kepada mati. Dengan kita ingat kepada mati, kita akan zuhud kepada dunia, tidak tamak kepada dunia. Dengan ingat kepada mati, kita akan mempersiapkan bekal untuk akhirat. Dengan ingat kepada mati, kita banyak melakukan amal-amal saleh. Dengan ingat mati, kita banyak berbuat kebajikan. Dengan ingat mati, kita akan banyak berzikir kepada Allah. Dengan ingat mati, kita menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dengan ingat mati itu, kita tidak akan hasad kepada orang, tidak dengki kepada orang. Dengan ingat mati itu kita akan berusaha memperbaiki amal-amal kita. Dengan ingat mati itu kita berusaha untuk ikhlas karena Allah. Banyak manfaatnya dengan ingat kepada mati itu. Dengan ingat kepada mati kita tidak akan terlalu bergembira dengan apa yang ada yang kita peroleh. Dengan ingat kepada mati kita tidak akan terlalu bersedih dengan apa yang luput, karena kita pasti mati. Umpamanya ada yang hilang dari kita, harta kita hilang atau kebakaran atau kebanjiran, dan yang enggak akan terlalu bersedih karena apa? Karena kita akan mati. Dan yang lainnya puluhan manfaat dari ingat kepada mati. Jadi ini akhlak yang mulia. Maka Nabi suruh ingat kepada mati, hati dalam salat kita suruh ingat kepada mati, supaya kita betul-betul khusyuk salat kita dan ingat kepada mati, bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah. Kemudian juga banyak berzikir dan tidak berbicara yang sia-sia. Sebab orang yang beriman itu harus banyak berzikir kepada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Orang yang beriman adalah kalian banyak berzikir kepada Allah dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Disuruh kita banyak berzikir kepada Allah SWT. Kemudian banyak lagi yang lain, tawadu. Di antara akhlak yang mulia, banyak bertaubat kepada Allah, bersungguh-sungguh untuk bertakwa, sibuk dengan aib kita sendiri, senantiasa menjaga lisan. Kemudian pemalu. Jadi malu itu akhlak yang mulia. Malu, malu itu maksudnya kita betul-betul memenuhi hak Allah dan kita meninggalkan perkara-perkara yang tercela dan tidak melanggar syariat, itu malu. Seperti contoh malu. Bab ini al-haya la yati illa bikhair. Malu itu tidak akan mendatangkan kecuali baik. Ini akhlak yang mulia malu ini. Malu kita berbuat dosa dan maksiat, itu benar malu. Malu kalau kita meninggalkan sholat berjamaah, itu benar. Malu kita mengambil hak orang lain. Malu kalau kita enggak bayar utang, ini benar. Tapi ada malu yang tidak benar. Seperti apa? Malu nuntut ilmu, ini enggak benar. Malu pakai jilbab, ini enggak benar. Malu sholat berjamaah, ini enggak benar. Bukan pada tempatnya. Jadi malu, bukan berarti malu kalau dia membiarkan jenggotnya tumbuh, malu. Ini bukan pada tempatnya. Karena mencukur jenggot hukumnya haram dalam Islam. Dia harus memelihara jenggotnya. Karena itulah yang contohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi kalau kita bahas tentang malu ini panjang, karena akhlak Islam itu malu. Banyak kaum muslimin enggak punya malu dia. Enggak punya malu. Maka kita perbaiki akhlak kita, betul-betul kita malu. Seperti minta-minta pada orang, ini akhlak yang rendah. Akhlak yang hina minta-minta pada orang ini. Ini orang enggak punya malu. Minta kepada orang. Disuruh oleh Allah, minta kepada Allah. Jangan minta kepada manusia. Ketika dia minta kepada manusia, rusak dia. Akhlaknya. Rusak juga apa? Akidahnya. Kenapa? Tentang masalah rezeki itu berkaitan dengan tauhid apa? Rezeki itu berkaitan dengan tauhid apa? Rububiyah. Rububiyah. Allah khaliq, Allah razik. Allah yang menciptakan, Allah memberikan rezeki. Kenapa minta kepada manusia? Minta kepada Allah yang memberikan rezeki. Makanya minta-minta itu akhlak yang rendah, akhlak yang hina, dan orang itu gak punya malu. Makanya akibatnya apa? Orang yang suka minta-minta kepada orang, kepada temannya, ustadz minta kepada muridnya, murid minta kepada ustadznya, murid minta sama murid, gak boleh dalam Islam. Hatta minta permen anak kita jangan ajarkan itu. Jangan kasih dia untuk minta kepada temannya. Kalau dia ada orang beri, boleh kita terima. Tapi minta atas permen jangan, gak boleh. Minta-minta ini hukumnya haram dalam Islam. Makanya akibat orang minta-minta di hari kiamat enggak ada itu. Mukanya enggak ada. Walaisa fi wajhi muzatu lahmin, kata Nabi. Orang yang suka minta-minta itu di hari kiamat enggak ada mukanya. Tengkorak aja dia. Waliyadzubillahi nasallallahu alaihi wasallam. Dan yang lain lagi, akhlak yang lain masih banyak, itu di antaranya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dan mudah-mudahan kita berusaha menjadi orang yang punya akhlak yang mulia. Dan kita harus berusaha dan minta kepada Allah agar Allah menunjuki kita kepada akhlak yang mulia. Sebagaimana doanya Nabi Muhammad SAW, Allahumma hadina li ahsani akhlaq la yahdi li ahsani lanta. Allahumma hadini li ahsani akhlaq la yahdi li ahsani alanta wasrif anni sayyaha la yasrif anni sayyaha alanta. Ya Allah, tunjukilah aku pada akhlak yang mulia. Karena enggak ada yang bisa menunjukkan aku pada akhlak yang mulia kecuali Engkau, ya Allah. Dan cegahlah aku, ya Allah, jauhkan aku, palingkan aku dari akhlak yang jelek. Karena enggak ada yang bisa memalingkannya daripada akhlak yang jelek kecuali Engkau, ya Allah. Dia minta kepada Allah di waktu siang, di waktu malam. Dan juga ada beberapa doa yang Nabi juga berdoa, Allahumma jannibna muqarratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkan kami dari akhlak yang jelek, akhlak yang mungkar. Kemudian juga dari mengikuti hawa nafsu dan juga dari berbagai macam penyakit yang berbahaya. Ya Allah, jauhkan kami dari akhlak yang jelek, yang mungkar, dari amal-amal yang jelek dan mungkar. Kemudian juga dari berbagai hawa nafsu dan juga penyakit yang berbahaya. Nabi juga pernah berdoa, Allahumma kama hassan ta khalqi fa hassan khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperbaiki bentuk tubuhku, perbaikilah akhlakku. Doa terus kepada Allah Taala, minta kepada Allah agar kita diberikan dan dikarunikan akhlak yang mulia. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan juga diantara juga yang dicintai oleh Allah yaitu akhlak yang mulia sebagai pembahasan kita pada hari ini. Dan kalau kita berakhlak yang mulia dengan contoh-contoh yang tadi, berlaku jujur, berbuat baik kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, memenuhi janji, melaksanakan amanah, pemalu dan yang lainnya, maka kita pasti akan dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh makhluk. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji dan dapat kita amalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk dapat mengamalkannya dan diberikan kita akhlak yang mulia kepada kita dan kepada keluarga kita. Wassalamu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Al Ustaz. Jazakumullahu khairan atas materi bahasan serta nasihat yang berharga yang telah Ustaz sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik bagi kita semua pendengar dan pemirsa untuk bisa memahami dan mengamalkan tausiah tadi. Ikhwatal Islam, mari kita buka sesi interaktif, sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bersoal jawab. Silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0813177-6543 dan 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan antum berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Kita angkat pertanyaan yang terlebih dahulu datang dari pendengar kita melalui pesan singkat dari Saudara Jupri di Papua yang bertanya, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang harus saya lakukan jika ada keluarga atau teman kita yang sangat kesusahan dan datang kepada kita untuk meminta bantuan, akan tetapi saya tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk membantunya, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan ketika hal tersebut terjadi kepada saya? Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Ya, jadi kalau ada orang yang datang kepada kita minta bantuan kepada kita, sekarang kita gak ada yang bisa kita bantu. Yang pertama, kita ucapkan kalimat yang baik kepada dia. Bahwa Allah berfirman, waqul linnasi husna. Ucapkan kepada manusia perkataan yang baik. Dan orang minta bantuan, kita jawab, ya saya juga lagi susah. Jangan. Dia lagi susah, seandainya pun kita lagi susah, jangan kita sampaikan kesusahan kita kepada orang lain. Adukan kesusahan kita kepada Allah. Ya dia karena mungkin kurang imannya dan mungkin lagi kejepit datang kepada kita, karena betul-betul butuh, pertama kita ucapkan kalimat yang baik. Jelaskan kepada dia bahwa kondisi saya memang lagi enggak ada, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita doakan dia yang mudah-mudahan Allah memberikan kepada kamu jalan keluar yang terbaik. Atau nasihat yang baik-baik kepada dia. Kamu terus minta kepada Allah, bangun tengah malam, bertobat atas semua dosa dan yang lainnya. Kita kasih kalimat-kalimat yang baik kepada dia yang dia bisa amalkan. Karena dengan kita mengingatkan kepada dia, orang juga kadang senang karena dikasih nasihat, karena bingung dia. Dan jelaskan, kalau orang bertakwa pasti diberikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, bukan jalan keluar yang dan akan diberikan rezeki dari yang tidak diduga-duga. Kemudian yang ketiga, kita usaha. Kita bilang kepada dia, saya akan usahakan. Saya akan, tapi saya enggak janji, saya akan usahakan, mudah-mudahan saya dapat. Itu usaha. Bisa usaha kita pinjam pada orang lain untuk pinjamkan dia, atau kita minta bantuan kepada orang lain yang memang dia susah dan enggak punya sama sekali, dia perlu bantuan, kita pinjam kepada orang, atau kita antarkan dia kepada orang, kamu pinjam kepada fulan. Atau kita minta tolong kepada orang lain supaya membantu orang itu karena dia susah. Itu yang bisa kita lakukan. Selain itu, enggak ada lagi. Dan kita mendoakan. Yang keempat, kita doakan supaya Allah memberikan jalan keluar kepada dia yang terbaik. Karena menolong orang, membantu orang yang susah, ganjarannya sangat-sangat besar. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda SAW, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunia nafasallahu an kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan lapangkan dia dari kesulitan-kesulitan nanti pada hari kiamat. Besar ganjarannya, pahalanya besar. Enam, yang lain. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian Bapak Jufri di Papua. Kita akan terima satu penelpon. Silakan untuk Anda yang telah masuk. Naam. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Dari Abu Yudo, Kalibata City. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beberapa kali ingin mendatangi kajian atau pengajian, namun Ustaznya saya perkirakan bukan al-sunnah wa-jamaah. Artinya saya khawatir karena saya belum banyak ilmu hadis, saya takut mendapatkan hadis-hadis palsu. Nah, apakah saya boleh keluar atau ikut terus atau bagaimana Pak Ustaz? Mohon sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudo atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Jadi pertanyaannya berkaitan dengan ikut kajian ya, yang bukan ahlu sunnah. Ya, kalau dia ikut hadir dalam kajian yang bukan kajian ahlu sunnah, artinya dia tahu bahwa ustaz itu bukan mengajarkan Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, bukan mengajarkan akidah yang benar atau manhaj yang benar. Dalam seperti ini kita harus menghindar. Jangan kita katakan yang enggak apa-apa, karena nanti masuknya syubhat. Atau dia memang ahlul bid'ah umumnya, enggak boleh kita belajar. Bahwa Nabi bersabda SAW, inna min asyratis sa'ah ayyul tamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda kiamat, orang belajar kepada al-asagir. Kata Imam Abdullah Mubarak, al-asagir ahlul bid'ah. Berarti kita enggak boleh belajar kepada ahlul bid'ah, enggak boleh. Ya, kita disuruh belajar kepada ahlu sunnah, cari guru atau ustaz yang betul-betul akidahnya jelas, manhajnya jelas, akhlaknya jelas. Sampai dulu orang menuntut ilmu itu mencari guru, dilihat dulu bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana sholatnya. Sampai sholat dilihat dulu, benar apa enggak sholatnya, baru belajar. Jadi enggak sembarangan kita menerima ilmu yang khawatir nanti akan menyesatkan kita. Bab ini belajar yang dimaksud ilmu syar'i, yaitu Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Kita enggak boleh duduk di majlisnya ahlul bidah, enggak boleh hadir di pengajiannya ahlul bidah selama-lamanya, enggak boleh. Kita harus mencari. Kalau di tempat itu enggak ada, kita keluar dari daerah itu untuk belajar sebagaimana para imam, para ulama terdahulu, mereka berusaha untuk menuntut ilmu sampai mereka mendapatkan ilmu syar'i dan mengamalkannya dengan ikhlas dan ittiba. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Pak Abu Yudo. Kita berikan untuk kesempatan yang kedua dari telepon kembali. Silakan 021-823-6543. 6. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Saya Panji dari Semarang nih Pak. Pak Panji silakan ke pertanyaannya. Iya, saya mau tanya ini. Saya tanya itu mengenai gini, saya itu kan kadang-kadang ke masjid itu saya muadzin ya, kadang-kadang azan. Nah, habis azan itu saya biasa melakukan sholat rawatib. Halo? Iya. Nah, setelah sholat rawatib itu, saya sambil nunggu imam itu saya mengadakan gini, saya itu berzikir ya, seperti zikirnya gini. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar. Nah, amalan seperti itu apa termasuk amalan bid'ah atau bukan ya gitu? Yeah. Mohon saran dan petunjuknya gitu aja dari Al-Ustaz Yajid. Terima kasih Pak Panji, interaksinya barakallahu fiik. Naam. Naam, silakan Ustaz. Iya. Kita sebagai laki-laki punya kewajiban untuk datang sholat berjamaah di masjid yang lima waktu. Karena Allah memerintahkan kita untuk sholat berjamaah di masjid. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, keluarkan zakat, dan rukulah bersama orang yang ruku. Kita ke masjid. Nah, kalau sekarang sudah panggilan azan, kita berangkat ke masjid, ya kita baca doa keluar rumah, kita baca doa menuju ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran, seterusnya sampai kita di masjid. Nah, sampai di masjid kita lakukan sholat sunat rawatib umumnya zuhur. Kita datang sebelum azan zuhur, kita sholat di masjid dulu. Kemudian kita nunggu sampai azan, selesai azan kita sholat 2 rakaat atau 4 rakaat qobliyah zuhur, boleh. Boleh 2, boleh 4. Nah, setelah itu kita lakukan doa antara azan dan qomat, doa kita tidak tertolak. Doa bain azani wal iqamati la yurad, kata Nabi. Doa antara azan dan qomat tidak tertolak. Kita doa. Sekarang masih ada waktu lagi, belum qomat. Kita sudah doa, ini waktu. Boleh enggak kita berzikir? Boleh. Tadi yang ditanyakan zikir bolehnya kita baca subhanallah, alhamdulillah, akbar, la haul, boleh, enggak apa-apa. Artinya sudah kita laksanakan sholat sunat, sudah laksanakan kita doa, masih ada waktu kita berzikir. Nah, kebanyakan kita enggak gunakan kesempatan itu, malah ngobrol. Mesti gunakan itu, baca boleh subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, boleh, enggak apa-apa. Karena itu zikir yang tidak terikat, kapan waktu aja boleh kita baca. Ya, Jelas Pak? Silakan yang lain. Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Barakallahu fiik. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari Ibu Nur di kota Bau-Bau yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah akhlak yang terbaik kepada teman dekat kita yang telah mengkhianati kita di dalam muamalah? Terima kasih Ustaz. Ketika kita bergaul dengan masyarakat, kita harus bergaul dengan baik. Dengan teman juga demikian. Makanya yang kita cari teman itu yang baik. Sebab agama seorang tergantung dari temannya. Kata Nabi, al-mar'u ala dini khalili falyanzur rukmani khalil. Seorang itu tergantung dari agama temannya. Maka adalah dia perhatikan kepada siapa dia berteman. Cari teman-teman yang baik, teman yang soleh. Nah sekarang ada teman pengajian atau teman usaha, teman dagang. Nah teman ini khianat kepada kita, jual beli atau pinjam uang atau gunakan uang atau yang lainnya, khianat. Nah gimana sikap kita? Ya gak boleh kita membalas mengkhianati dia, gak boleh. Kata Nabi, wala takhun man khanaka. Jangan kamu mengkhianati orang yang pernah khianat kepada kamu. Tetap aja kita berusaha untuk mengingatkan dia. Ketika ada teman kita khianat kepada kita, kita ingatkan. Nasihati dengan yang baik. Kita doakan agar Allah memberikan hidayah kepada dia. Tapi tetap diingatkan, tetap nasihati. Kalau enggak, nanti dia akan mengkhianati yang lainnya, bukan hanya kita. Kalau kita sebagai teman dia khianati, apalagi yang lain. Tapi tetap kita berusaha untuk berbuat kebaikan, menasihati dia. Kecuali kalau sudah sampai keterlaluan dan dia akan terus melakukan demikian, ya kita jaga. Jaga jarak dengan orang itu. Setelah kita nasihati, kita jaga jarak. Nah, yang lain. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian Ibu Nur di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat berikutnya dari Ibu Eni. Ustaz, bagaimanakah cara atau tips yang terbaik bagi kita untuk menegur orang tua kita yang sering menggibah tentang anak-anaknya atau saudara-saudara kita? Terima kasih Ustaz. Jadi pertanyaan tentang bagaimana akhlak atau adab kepada orang tua yang perlu diperhatikan kepada seluruh yang hadir dan juga pendengar Radio Roja, pemirsa TV Roja, bahwa masalah berbuat baik pada orang tua ini wajib. Dan ini kewajiban yang besar karena Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana. Dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah hanya kepada Allah saja dan tidaklah berbuat baik kepada orang tua. Jadi kita tetap berusaha bagaimana berbuat baik kepada orang tua. Dan jangan berkata uf, ah kepada orang tua. Jangan berkata ah. Jangan menengking orang tua. Kita disuruh berkata yang mulia kepada orang tua. Ini perhatikan, adab pada orang tua itu diatur dalam agama Islam. Dan gak boleh kita durhaka. Nah sekarang kalau orang tua itu sering dia membicarakan kejelekan anak-anaknya, ya diingatkan dengan cara yang baik. Jadi gimana kita berusaha hubungan kita dengan orang tua. Sering kita umpamanya duduk ngobrol dengan orang tua tentang masalah kita, masalah keluarga, masalah saudara-saudara kita yang lainnya. Nah, coba kita kasih masukan kepada orang tua. Tapi jaga dulu hubungan kita dekat atau tidak dengan orang tua. Ketika kita banyak berbuat kebaikan kepada orang tua senang kepada kita, itu bisa kita kasih masukan. Tapi kalau orang tua sendiri enggak begitu suka kepada kita dengan akhlak kita, ya gimana kita memberikan masukan kepada orang tua? Jadi kita jaga dulu hubungan kita dengan orang tua. Lakukan dulu apa yang orang tua suruh kita taati. Apa yang orang tua inginkan kita penuhi. Setelah itu kita ambil hatinya orang tua. Nah, ketika dia keliru atau salah, baik berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, berkaitan juga dengan masalah muamalah, kita bisa negur. Tapi kalau hubungan kita sudah enggak baik dengan orang tua, gimana kita bisa negur? Ini jaga. Kemudian jangan lupa juga kita mendoakan orang tua kita dengan kebaikan. Supaya Allah membimbing orang tua kita supaya dia tidak banyak menggibah orang lain. Atau juga selalu menjelekkan anak-anaknya, enggak boleh. Ini enggak boleh. Justru dia harus menjaga hal itu, apalagi diceritakan kepada orang lain. Ini enggak baik. Enggak benar. Sama juga membuka aib sendiri. Membuka aurat dia kepada orang lain, enggak boleh dalam Islam. Wallahu a'lam. Yang lain. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Ada pertanyaan dari pendengar kita di Sumbar dengan Bapak Jamal yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustaz, apabila kita memiliki hutang untuk perbuatan kemaksiatan atau di jalan kemaksiatan, apakah harus bagi kita atau tetap bagi kita kewajiban untuk membayar hutang tersebut, atau kita biarkan saja hutang tersebut Ustaz? Mohon nasihatnya. Ya, pertanyaannya masih sifatnya umum ya. Pertanyaan sifat umum, artinya maksiat ini apa bentuknya? Mungkin yang dikatakan oleh dia maksiat belum tentu maksiat menurut syariat. Jadi kita berusaha bagaimana utang itu dibayar, bahwa itu kewajiban kita. Kalau utang, secara umum kita bicara secara umum, utang itu wajib dibayar. Utang itu wajib dibayar. Bahwa Allah memerintahkan kita untuk mencatat hutang, dan Nabi menyuruh kita untuk membayar hutang. Dan hukumannya berat, kalau enggak diselesaikan di dunia, akan itu nanti di akhirat. Hutang piutang ini berat hukumannya. Jadi kalau kita berhutang pada orang lain atau pada orang kafir, kita hutang pada orang kafir, tetap harus dibayar hutang itu. Hatta kepada orang kafir, karena ini berkaitan dengan hak anak Adam. Berkaitan dengan hak anak Adam. Jadi kalau kita dengan hak anak Adam, ya harus kita bayar hutang itu. Jangan kita, enggak, orang kafir ini enggak apa-apa, atau teman ini juga jauh, enggak boleh. Sesuai dengan janji kita, kita harus bayar, karena Allah akan tuntut sampai hari kiamat orang-orang yang tidak membayar hutangnya. Bahkan Nabi SAW tidak mau menyelamatkan orang yang tidak bayar hutang. Cuma 2 dinar. Dia belum bayar hutangnya kepada seorang yang dia meninggal dunia, dibawa oleh Nabi. Orang ini ada hutang atau tidak? Kata Nabi, kata sahabat, ada hutang 2 dinar. Kalau gitu aku enggak mau sholatkan. Jadi ketika dia hutang, Nabi enggak mau sholatkan. Jadi masalah hutang masalah besar yang harus betul-betul kita hati-hati dan kita harus bayarkan. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Pak Jamal di Sumatera Barat. Kita angkat pertanyaan yang berikutnya dari pesan singkat kembali, ada 2 penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah di dalam menolong atau memberikan pinjaman atau berinfak kepada orang lain harus memperhatikan bentuk atau tingkat ketaatan agama orang yang kita tolong tersebut, Ustaz? Terima kasih. Secara umum, kita menolong sesama kaum muslimin hukumnya wajib dengan dasar ayat Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dalam kalian tolong-menolong perbuatan baik dan takwa, dan janganlah kalian tolong-menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi kita disuruh untuk saling tolong-menolong dalam Islam. Dan ketika kita menolong seorang hamba, Allah pasti menolong kita. Jadi yang tadi yang saya bawakan riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, man nafasan mu'min qurbatan min qurabi dunya nafasan qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Kemudian Nabi lanjutkan setelah berapa riwayat itu, Nabi lanjutkan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana 'abdu fi auni akhi. Setelah disebutkan, wa man yassara al-mu'min yassara fi dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana 'abdu fi auni akhi. Allah menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi Allah menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Ya kita lihat, kalau memang dia orang yang sholat, ya kita bantu. Kalau dia gak sholat, dia saudara kita umpamanya, atau tetangga kita, dia gak sholat, kadang datang kepada kita minta bantuan, dia betul-betul sangat membutuhkan. Nah, untuk pertama kali tetap kita bantu, sambil kita memberikan nasihat kepada dia. Sebab kesempatan ketika kita memberikan bantuan itu kesempatan kita untuk memberikan nasihat. Misalnya berikan bantuan kepada kamu, kamu harus sholat, kamu harus puasa, kamu harus taat kepada Allah. Itu kita lakukan. Kalau kita gak kasih, tambah jauh dia, tambah gak sholat dia. Justru pertama itu kita kasih dan kita ingatkan dia. Kemudian kita lihat lagi yang lainnya. Tentunya orang-orang yang taat kepada Allah Rasulnya kita lebih utamakan. Maka sedekah kita, kalau kita sedekah, kita berikan kepada orang-orang yang baik, kepada orang-orang yang saleh, kepada orang-orang yang taat, kepada orang miskin yang taat kepada Allah, kita utamakan mereka. Adapun kepada orang-orang yang enggak salat, enggak puasa, jangan diberikan kepada mereka. Tapi ini berkaitan dengan saudara kita atau tetangga yang betul-betul membutuhkan. Nah, kita tadi saya sebutkan berikan, tapi memberikan nasihat. Tapi secara umum kita menolong, membantu orang-orang yang taat kepada Allah SWT. Itu yang prioritas utama. Bahkan sebagian ulama mengatakan gak boleh memberikan zakat kepada orang yang gak sholat. Gak boleh memberikan zakat kita kepada orang yang tidak puasa. Gak boleh kita berikan. Jadi perhatikan itu. Kita, harta kita berikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Bahkan makanan kita pun kalau bisa dimakan oleh orang yang takwa. Kata Nabi, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah kalian bergaul, bersahabat kecuali orang yang beriman, dan janganlah makan makanan memakan orang-orang yang bertakwa. Jadi kita usahakan memberikan makanan kepada orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Itu saja, satu lagi mungkin terakhir. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan terakhir kami akan berikan kesempatan untuk penelpon. Silakan di 021-823-6543 untuk antum yang akan bertanya di kesempatan terakhir ini, silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu ke pertanyaannya. Iya, saya mau tanya, saya pernah dengar bahwa Allah pernah memerintahkan Jibril untuk mencintai si Fulan karena Allah juga mencintai, dan Jibril memerintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai si Fulan. Pertanyaan saya, amalan dan akhlak apa yang bisa membuat Allah mencintai sedemikian rupa, dan apakah itu sekarang masih ada atau di zaman Nabi saja? Iya. Itu aja. Jazakillahu khair. Oh iya. Terima kasih untuk Ibu yang telah bertanya. Silakan Ustaz. Ya, hadis yang dibawakan oleh Ibu itu sahih riwayatnya. Sahih. Artinya ketika orang itu dia berbuat kebajikan, berbuat ketaatan kepada Allah, mentauhidkan Allah, yang paling pokok itu mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, dia melaksanakan amal-amal yang saleh, dia melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, kemudian sering berbuat kebajikan, menolong orang lain, maka Allah cinta kepada orang itu. Karena Allah yuhibbul muhsinin. Allah yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ketika dia berbuat kebajikan kepada orang, sering melawan orang lain, Allah mencintai. Maka Allah menyuruh penduduk langit untuk mencintai orang itu. Meskipun ada penduduk bumi yang enggak suka, tapi penduduk langit mencintai dia. Kita lihat, kita ambil contoh. Yang pertama para anbiya wa rusul alaihi wasallam. Mereka lah orang yang dicintai oleh Allah. Mereka orang yang berakhlak mulia. Meskipun penduduk bumi ada yang enggak suka pada dia. Ketika dia mendakwakan dakwah tauhid kepada umat, itu ada umat yang enggak suka pada dia. Tapi tetap dijalankan tauhid ini. Kan kita lihat permusuhan yang terjadi antara umat dengan para nabi, karena para nabi ini mendakwakan dakwah tauhid. Itu yang paling pokok. Dicintai oleh Allah, dicintai oleh penduduk, meskipun pun sebagian penduduk menyukai karena mendakwakan dakwah yang hak. Nah, kita juga demikian, kita berusaha untuk mendakwakan dakwah tauhid ini, kemudian melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Ketika kita melaksanakan sunnah Nabi, dicintai oleh Allah, meskipun ada sebagian manusia yang enggak suka. Ada orang pakai jilbab, pakai cadar, ada manusia yang enggak suka. Ada kita memelihara jenggot, ada orang enggak suka. Ada kita tidak isbal, ada orang enggak suka. Kita berbuat kebaikan kepada masyarakat, ada orang enggak suka karena hasad dia. Secara umum manusia suka, tapi ada orang-orang yang memang hasad. Tapi dengan kita melaksanakan kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada makhluk, memenuhi hak Allah dan hak makhluk, pasti dicintai oleh Allah selama dia ikhlas dan ittiba. Dan Allah menyuruh penduduk langit juga untuk mencintai orang itu. Dan ini masih ada dari zaman Nabi, sekarang, dan yang akan datang sampai hari kiamat. Maka kita berusaha untuk demikian, berusaha bagaimana menjadi hamba-hamba yang saleh, yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan banyak ayat, banyak juga amal-amal yang dengan itu kita dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh manusia. Seperti apa? Zuhud kepada Allah, tidak tamak kepada dunia, maka dicintai oleh Allah. Zuhud kepada apa yang ditanggung manusia, tidak mengharapkan sesuatu dari mereka, tidak minta-minta, maka manusia akan cinta pada kita.